الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-40 ayat yang ke-16 sampai 17 dari 18 dari surah Al-Hujurat merupakan akhir dari surah Al-Hujurat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum." Katakan wahai Nabi kepada mereka-mereka orang Arabi ini yang menyatakan diri tentang keimanannya, Qul atu'allimuna Allah bidinikum, katakan kepada mereka orang-orang Arab Badu ini, apakah kalian akan mengkhabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang agama kalian, tentang keyakinan kalian, tentang apa yang kalian dapati dalam diri kalian? Ini kalian menyatakan diri sebagai seorang mukmin. Katakan kepada mereka wahai Rasul, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala sesuatunya di langit dan di bumi. Wallahu bi kulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Jangankan apa yang ada pada diri kalian, semuanya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Anda nyatakan atau Anda tidak menyatakannya, sama saja. Allah maha mengetahui. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa, siapa yang beriman, siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Mungkin orang semuanya mengakui, bahkan boleh jadi mengamalkan, tapi tidak semuanya jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam pengakuannya dan pengamalannya. Seperti orang-orang munafikin datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Datang orang-orang munafikin menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keislamannya, pengakuannya bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang benar. Innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasul. Allah Maha mengetahui bahwa engkau adalah rasulnya. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadibun. Dan Allah Maha mengetahui pula bahwa orang-orang munafikin itu pendusta. Pengakuan mereka bahwa Muhammadur Rasulullah itu di mulutnya saja. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkannya dengan lisan-lisan mereka apa-apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Baik. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk. Kisah yang panjang perjalanan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafikin ramai-ramai datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan uzurnya. Ya Rasulullah, kami tidak keluar karena kami demikian dan demikian. Baik. ini usaha kami tidak kami bisa meninggalkannya, anak kami sakit, tidak ada perbekalan dan segala sesuatunya mereka jadikan alasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada saat itu hanya 3 orang sahabat mulia yang memang tidak hadir dalam peperangan dan mereka tidak bisa memberi udzur. Baik. Tidak bisa memberikan alasan yang benar adanya. Mereka mengakui bahwa mereka salah. Mereka tidak ikut perang padahal saat itu Rasulullah SAW memobilisasi orang-orang mukmin untuk seluruhnya keluar berperang jihad fisabilillah. Baik. Beda urusannya orang-orang munafikin dengan kedustaannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala urusannya. Dan 3 orang sahabat ini ternyata turun firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan kedustaan sekian banyak para munafikin, alasan mereka tidak benar, pendusta. Baik, tinggal 3 orang sahabat yang jujur. Ketika mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, memang kami salah, memang kami keliru. Baik, satu demi satu 3 orang ini datang, termasuk Ka'ab bin Malik yang menceritakan kisah panjang ini, mengatakan, ya Rasulullah, sebenarnya tidak ada peperangan yang lebih longgar aku untuk melakukannya ketimbang peperangan ini, tapi tidak tahu kenapa aku tidak melakukannya. La haula wa quwwata illa billah. Tidak ada alasan untuk aku. Sebenarnya aku bisa berkelit. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk bersilat lidah. Dan aku melihat seandainya aku duduk di hadapan orang selain engkau ya Rasulullah, aku bisa keluar dari kemurkaannya dengan bagus. Tapi boleh jadi seandainya aku mengatakan perkataan yang dusta di hadapanmu sekarang, Allah akan menurunkan firman-Nya yang membongkar kedustaanku. Maka jujur ya Rasulullah, tidak ada alasan yang tepat untuk aku ucapkan. Aku salah, aku liru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma hadza fasadaq." Adapun orang ini, dia telah berlaku jujur dalam pengakuannya. Kum, silakan kau berdiri sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan urusanmu. Dihukum mereka selama 40 hari, tidak diajak bicara, diboikot, tidak dijawab salamnya dan tidak disalami. Tidak diajak bicara oleh siapapun. Barakallahu fiik. Dihukum mereka sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala salasati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilayhi tsumma taaba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan 3 orang yang ditangguhkan urusannya sampai dihukum dia, dan sempit bumi ini terasa oleh mereka padahal bumi ini sangat luas. Setiap dia mendatangi orang yang berkumpul, orang pun langsung bubar. Ketika dia mau bicara dengan seseorang, orang itu pun langsung pergi. Ketika dia memberi salam, tidak ada yang mau menjawab salamnya dan tidak ada orang yang menyalami dia. Sempit dunia ini oleh dia. Wadhannu an la malja'a minallahi ilaihi, dan mereka meyakini bahwa tidak ada tempat berlari kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat. Tsumma taaba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat. Maka tobatlah mereka dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Taufik minallahi Subhanahu wa taala. Baik. Semuanya pemberian dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok ayat-ayat terakhir nantinya bahwa tidak ada memang celah sedikit pun sebenarnya untuk kita berlaku sombong. Karena semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul atu'allimunallaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard." Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak perlu dinyatakan barakallahu bikum tentang keimanannya dan apa yang ada dalam hati mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamunnuna 'alaika an aslamu wahai Rasul, wahai Muhammad. Yamunnuna 'alaika an aslamu, mereka menganggap mereka telah memiliki sumbangan untuk agama ini dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Dikiranya ini Islam akan jaya dengan keberadaan mereka dan keislamannya mereka. Yamunnuna 'alaika an aslamu, dikiranya dengan masuknya Islam mereka, kelas Islam ini bakal jaya. Dengan ikutnya mereka ke dalam rombongan ini, dia mengira bahwa dia telah memiliki andil. Ini yang perlu kita pelajari, barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Boleh jadi ada amal-amal yang kelihatannya soleh justru memasukkan dia ke dalam neraka. Dan boleh jadi ada amal-amal maksiat dosa yang menjadikan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Dari sisi ketika orang itu menganggap dirinya sudah memenuhi penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki rasa minnah seakan-akan dia sudah memberi jasa terhadap Islam, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keislamannya, dengan ketaatannya. Baik. Dia sangat bangga dengan apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan. Seakan-akan memang seluruhnya adalah dari dia, bukan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan yamunnuna 'alaika an aslamu. Demikian juga justru bahkan boleh jadi ada amal paleh maksiat yang justru memasukkan orang ke dalam surga. Dari mana? Dari sisi dia menyesali perbuatan maksiat itu dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dia mengingat, setiap dia mengingat dosa yang pernah dia lakukan, ini yang memicu dia untuk banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendorong dia untuk senantiasa giat melakukan ibadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa merasa terdahului, terkebelakang dengan maksiat yang pernah dia lakukan, sehingga ini dia senantiasa semangat dan semangat. Dia melihat bahwa terlalu lama dia sudah terlalu tertinggal dia dalam perjalanan ini. Sipulan sudah maju duluan, sudah hebat dia, sudah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia sekian lama tertinggal dengan kemaksiatannya. Ini yang menjadikan dia senantiasa berpacu dalam beramal saleh. Barakallahu fikum. Berbeda dengan yang tadi, justru dengan amal solehnya dia takabur, dia congkak, dia sombong. Dikiranya dia telah memberi andil yang sangat besar terhadap Islam. Dikiranya Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi keadaannya, kemuliaannya, karena keimanan dia dan ketakwaannya dia. Justru inilah yang memasukkan dia ke dalam neraka, waliyadzubillah. Tapi sifat ujub, takabburnya dia dengan amal soleh yang pernah dia lakukan. Contoh sederhana saja, barakallahu fikum, yang ada pada anbiya. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita yang yakin dengan keimanannya dan ketakwaannya, keikhlasannya ketika beliau beramal soleh membangun Ka'bah. Dia membangun Ka'bah, senantiasa dia berdoa dalam keadaan membangun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sambil membangun Ka'bah beliau berdoa, wahai Rabb kami, terimalah ini dari kami sebagai amal saleh. Tapi khawatir jangan sampai tidak diterima. Berdoa berharap agar semoga diterima amal soleh itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang muwaffaq, orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa giat dan berharap sangat, takut juga jangan sampai tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala amal yang telah dia lakukan. La raqata illa billah. Yamunnuna 'alaika aslamu, orang-orang Arabi menganggap dirinya bahwa mereka telah memberi andil dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Qul, katakan kepada mereka, wahai Rasul, la tamunnu alayya islamakum. sampaikan, jangan kalian menganggap kalian telah memberi andil dalam Islam ini dengan masuknya kalian ke dalam Islam, dengan berimannya kalian dan beramal solehnya kalian. Jangan kalian menganggap kalian telah memberi andil dalam Islam ini. Kenapa? Karena seandainya kalian telah melakukan amal saleh, itu akan kembali tetap kepada kalian, bukan kepada siapa-siapa. Baik, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang kalian lakukan toh hanya kembali kepada kalian sendiri. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi innama hiya amalukum uhsiha lakum tsumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan-amalan kalian yang kalian lakukan itu adalah amalan kalian untuk diri kalian sendiri. Aku hanya menghitung-hitungnya, mengumpul-ngumpulkannya, kemudian aku akan membalasinya. Amalan apa saja, baik atau buruk, itu amalan kalian. Paman wajada khairan, kalau ternyata dia melakukan kebaikan dan mendapatkan kebaikan dari amal saleh yang dia lakukan, falyahmadillah, silahkan dia memuji Allah. Dan kalau ternyata dia mendapati kebalikannya, fala yalumanna illa nafsa, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsa. Jadi terus bagaimana? Ya, apa yang kita lakukan dari ketaatan hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Baik, uang yang kita berikan kepada orang lain sebagai sedekah itu untuk kita sendiri. Sholat yang kita lakukan dengan giatnya, puasa yang kita lakukan, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahkan justru Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak memberikan kepada kalian minnah. Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang memberi makan minum kalian, Allah yang memberi pakaian kalian. Baik, Allah yang memberikan tempat tinggal kalian, Allah yang memberi hidayah kepada kalian, Allah yang memudahkan kalian melakukan sholat, Allah yang memudahkan kalian untuk melakukan ketaatan. Semua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang Anda bisa banggakan? Apa yang bisa kita banggakan? Tidak ada. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada seorang pun bisa berlaku sombong. Tidak ada sebenarnya celah untuk orang berlaku sombong, takabur dengan amal soleh yang dia lakukan, sehebat apapun amal soleh itu. Karena semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allah yang memudahkan kita untuk bangun melakukan sholat di saat-saat orang pada malas untuk melakukan sholat. Baik, malas untuk bangun dari tidurnya di subuh hari, enak-enaknya tidur. Barakallahu. Kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki. Semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga puasa yang kita lakukan. Tidak ada yang melihat kita, apakah kita makan di rumah kita kemudian keluar kita dalam kondisi mengaku-ngaku melakukan puasa. Tidak ada. Baik. Memungkinkan sekali kita makan banyak-banyak di rumah sampai kenyang, kemudian kita keluar berbuka bersama dengan saudara-saudara kita di masjid. Baik. Sembari memperlihatkan wajah kelaparan, padahal sudah kenyang duluan. Siapa yang menghalangi kita? Siapa yang barakallahu fikum beri taufik kita untuk senantiasa tetap menjaga tidak melakukan buka puasa di siang hari? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, taufik minallahi Subhanahu wa taala. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman, bahkan dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kalian minnah ini. Kalian diberi taufik untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasulnya. Kalian diberi taufik untuk beramal saleh. In kuntum shadiqin, jika kalian betul-betul benar sebagai orang-orang yang beriman. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perkara gaib yang di langit dan yang di bumi. Wallahu basirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Baik. Ketika itu melekali ketika kalian melakukan amal saleh, maka Allah Maha mengetahui. Ketika kalian melakukan dosa dan maksiat, Allah pun Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran singkat untuk kita, barakallahu fikum, bahwa apa yang kita lakukan dari ketaatan semuanya adalah minnatum minallahi Subhanahu wa taala. pemberian dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada celah bagi kita untuk berlaku sombong dengan amal soleh sebesar amal sebesar apapun amal soleh tersebut. Jadi mestinya kita barakallahu fikum merasa sangat kurang taib dalam ibadah kita dibanding dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita bandingkan berapa yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dari fasilitas dan berapa yang telah kita lakukan dari ketaatan. Terlalu sedikit barakallahu fikum. Terlalu sedikit yang kita lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala karim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal saleh kita. Baik, amal-amal saleh kita sehingga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya jauh dari apa yang kita lakukan. Baik. Sebagai contoh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man tasaddaqa bi sadaqatin taib ka adli tamrah min kasbin tayyibin, siapa yang bersedekah dengan satu biji kurma dari hasil usaha yang halal taib fa innallaha yurabbiha kama yurabbi ahlukum fuluahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menumbuh kembangkan satu biji kurma itu sehingga sama sebesar seperti gunung Uhud. Satu biji korma barakallahu fikum tertinggal jauh, tidak tahu berapa kali lipat ini satu biji korma sampai menjadi sama sebesar gunung Uhud, tidak tahu berapa kali lipatnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, itulah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-Nya dan senantiasa beramal saleh dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita tutup dengan kafarat majelis subhanakallah bihamdika syarra la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik.